Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang begitu besar, yang begitu banyak yang kita rasakan setiap saat. Kita memujinya karena nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena kesempurnaan dari sifat-sifat-Nya dan dari keadilan dari hukum-hukum-Nya serta hikmah dari ketetapan-ketetapan-Nya. Dan pada pagi hari ini kita mendapatkan kebaikan yang sangat besar, bisa berkumpul di majlis al-ilm untuk kita bersama-sama menuntut ilmu, mengambil faedah insyaallah nanti yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Umar As-Sawid hafizahullahu taala. Namun sambil menunggu kedatangan beliau, maka kita manfaatkan waktu yang ada ini untuk kita bersama-sama mengulangi dan saling mengingatkan apa yang pernah kita pelajari dari pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh para asatidah. Dan saya mohon maaf untuk pagi hari ini, tadi saya belum sempat sampaikan kepada pembawa acara. Untuk pagi hari ini kita tidak lanjutkan membahas kitab Syurutus Shalah karena saya memandang penting untuk kita mengingatkan kembali beberapa hal yang berkaitan dengan masalah asyam, dengan masalah puasa, karena dekatnya kita dengan bulan Ramadan. Dan di hadapan saya ada tafriq muhadharah ahkam asyam, ada apa namanya tulisan yang diambil dari muhadharah yang disampaikan dengan judul Ahkamus Siyam, disampaikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullahu hafizahullahu taala wa ra'ah. Ini sebuah muhadharah yang disampaikan oleh beliau Syekh Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala di kota Jizan pada tanggal 28 bulan Sya'ban tahun 1434 Hijriah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari muhadharah yang disampaikan oleh beliau berkaitan dengan masalah ini. Khonafidin azanallahu iyyakum, setelah beliau membuka dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersaksi dengan dua kalimat syahadat serta berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya serta kepada seluruh orang-orang yang mengikutinya. Beliau kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang berupa nikmat sehat, nikmat as-sihah wal afiyah. Dan kemudian Allah Subhanahu dan kemudian beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan sebagaimana sekarang diberi nikmat sehat, nikmat sehat wal afiat, mudah-mudahan juga akan terus dirasakan nikmat ini dan akan sampai kepada bulan Ramadan yang mubarak, yang penuh barakah. Dan beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada kita agar kita bisa mengisi bulan tersebut dengan berpuasa dan juga salat malam dan ibadah yang lainnya. Dan beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita dijadikan sebagai orang-orang yang bisa menjalankan puasa karena iman dan karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan sesungguhnya menjumpai bulan Ramadan adalah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan barokah. Sebagaimana disampaikan atau disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Ini Syekh rahimahullah, Syekh hafizahullah taala mengingatkan kepada kita bahwa bulan Ramadan atau seseorang ketika menjumpai bulan Ramadan maka dia telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini nikmat yang sangat besar. Dan entah sudah yang keberapa kalinya kita menjumpai bulan Ramadan. Sudah berapa kali kira-kira? Maka bagaimana kita mensyukuri nikmat menjumpai bulan Ramadan? Perlu kita melakukan muhasabah. Karena orang yang berbahagia adalah orang yang melakukan muhasabah. Orang yang beruntung adalah orang yang melakukan muhasabah sebelum nanti dihisab pada hari kiamat. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu atau yang lainnya dari salafun salih yang merintahkan kepada kita untuk melakukan hisab, hasibu qabla an tuhasabu, hisablah diri-diri kalian, lihatlah diri-diri kalian, amalan-amalan kalian sebelum kalian nanti akan dihisab. Akan datang perhitungan amalan, akan datang penimbangan. Al-waznu yawma idinil haq, timbangan itu adalah sesuatu yang hak, akan ditimbang. Nah, dan seorang kan melihat amalan-amalannya pada hari kiamat. Faman khaffat, faman thaqulat mawazinuh, faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya maka dia orang yang beruntung. Dan faman khaffat mawazinuh fa'umuhu hawiyah, disebutkan dalam ayat yang sudah kita hafal, orang yang ringan timbangan amalan kebaikannya, lebih berat kejelekannya, maka tempat kembalinya adalah di neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tahukah kalian apa itu neraka hawiyah? Itu neraka yang apinya sangat sangat panas. Ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum, maka Syekh rahimahullah mengingatkan kepada kita nikmat berjumpanya seseorang dengan bulan Ramadan. Dan telah kita jumpai beberapa bulan Ramadan, dan entah sudah berapa kali kita menjumpainya, maka kita berharap untuk semakin baik ketika kita berjumpa dengan bulan Ramadan yang akan datang nanti, agar kita lebih baik daripada bulan yang sebelumnya, yang tahun yang lalu. Makanya kita perlu melakukan muhasabah, menghisab diri kita, apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan tahun yang lalu, agar tahun yang sekarang ini akan lebih baik dari yang telah lalu. Dan kalau kita melihat Nabi SAW dalam berpuasa Ramadan, maka beliau melakukan Ramadan, bulan Ramadan, menjumpai bulan Ramadan dalam hidupnya 9 kali, ya. 9 kali beliau menjumpai bulan Ramadan, karena bulan Ramadan atau puasa Ramadan, maksud saya menjumpai puasa Ramadan 9 kali, karena puasa Ramadan itu disyariatkan pada tahun yang kedua setelah hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi wafat pada tahun yang ke-11, sehingga Nabi menjumpai 9 Ramadan. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih yang disepakati oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim, bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik manusia, tetapi di bulan Ramadan dia lebih baik lagi. Ini suri teladan kita. Seorang muslim berusaha untuk selalu baik dalam setiap keadaan. Selalu dalam keadaan istiqomah, berusaha untuk menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya dalam setiap keadaan. Namun di bulan Ramadan, maka dia lebih baik. Kalau di luar bulan Ramadan dia menghatamkan Al-Quran misalnya 1 kali, maka di bulan Ramadan mestinya lebih dari 1 kali. Dia tingkatkan, dia lebihkan. Dari ibadah yang bisa dilebihkan, dia lebihkan. Kalau di luar Ramadan, barangkali dia sholat malam hanya sekian rakaat, maka berusaha di bulan Ramadan lebih, lebih baik, lebih panjang, dan seterusnya. Begitu pula ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian di sini beliau mengatakan, membawakan satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dikatakan oleh beliau, Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya dengan menyebutkan sifatnya, yaitu sifat iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian Allah memberitakan kepada hamba-hambanya yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Kutiba maknanya furidho, telah difardukan kepada kalian puasa. Kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana telah difardukan puasa ini kepada orang-orang sebelum kalian. Nah, Allah Subhanahu wa taala beritakan di sini bahwa puasa itu bukan hanya wajib bagi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi umat-umat terdahulu, bahkan sejak Nabi Adam alaihi salam, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah puasa sebagaimana diterangkan oleh para ulama. Nah, dan penyebutan telah difardukannya puasa juga kepada umat yang dahulu, ini membuat ibadah ini menjadi lebih ringan kita rasakan. Kenapa? Karena beban puasa ini ternyata bukan hanya dibebankan kepada kita, bahkan juga telah dibebankan kepada umat yang dahulu, sehingga menjadi lebih ringan kita menerima beban ini. Yang hikmahnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Dikatakan oleh beliau rahimahullah, dan buah dari puasa yang diharapkan adalah seorang akan mendapatkan takwa, akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini juga perkara yang harus direnungkan, yang harus difikirkan, apa buah yang sudah dipetik oleh seorang setelah dia berpuasa di bulan Ramadan, atau setelah dia melakukan puasa, apakah dia sudah merasakan buahnya? Kalau tidak, tentunya bukan puasanya yang salah, bukan janji Allah yang tidak benar, tetapi karena seorang menjalankannya tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tidak mengetahui hakikat daripada puasa. Kalau seorang mengetahui hakikat dari puasa dan dia menjalankannya sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka dia akan mendapatkan buah yang sangat besar, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan betapa butuhnya kita, betapa butuhnya kita untuk mendapatkan pertolongan Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena dengan bertakwa kita akan mendapatkan kebaikan yang besar di dunia dan di akhirat, akan mendapatkan kemudahan, akan mendapatkan jalan keluar, akan diselamatkan dari berbagai fitnah dengan sebab bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini buah yang sangat besar yang seorang berusaha untuk memikirkan apakah dia telah mendapatkannya atau belum, dan bagaimana yang dia dapatkan setelah dia berpuasa, dia pikirkan agar dia mendapatkan hikmah dari berpuasa. Dan puasa sangat besar kaitannya dengan takwa, sehingga orang yang berpuasa akan menjadi sebab mendapatkan takwa, karena memang puasa adalah ibadah yang akan menghalangi seseorang dari mengikuti hawa nafsu, menghalangi seseorang dari mengikuti syahwat, dan akan melatih seseorang untuk sabar dalam banyak hal sebagaimana nanti akan disampaikan oleh beliau rahimahullahu hafizahullahu taala. Kemudian ayat berikutnya Allah menyatakan ayyama ma'dudat, beberapa hari yang berbilang. Ini puasa itu hanya beberapa hari saja. Ayyaman, bukan waktu yang banyak, hanya beberapa hari. Dibanding dengan waktu yang lainnya selama setahun, puasa itu hanya antara 30 sampai 29 hari saja. Waktu yang sedikit. Allah menyatakan ayyama ma'dudat, waktu yang bisa dihitung, waktu yang berbilang, yang sedikit jumlahnya. Nah, sehingga seorang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasakan puasa itu adalah sesuatu yang istimewa, yang sebentar. Dan dia, karena sebentarnya, dia rindu untuk menjumpainya lagi. Karena sebentarnya dan karena istimewanya puasa, dia pun rindu untuk menemuinya lagi, untuk bertemu dengan puasa atau ibadah puasa lagi. Maka Allah menyatakan ayyama ma'dudat, puasa itu hanyalah beberapa hari saja. Nah, karena waktu yang sedikit, sehingga orang berharap untuk bisa berjumpa lagi dengan ibadah yang istimewa ini. Dan karena sedikit, maka bukan menjadi amalan yang memberatkan dirinya, tetapi dia menjalankannya dengan ringan, dia menjalankannya dengan mengharapkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan puasa sebagaimana diberitakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, adalah salah satu dari pondasi-pondasi agama kita. Di antara pondasi bangunan Islam adalah puasa Ramadan. Maka puasa Ramadan adalah salah satu dari rukun agama kita yang tidak akan tegak agama seseorang kecuali dengannya. Maka wajib bagi seorang muslim, kata beliau hafizahullah, wajib bagi seorang muslim untuk betul-betul memperhatikan ibadah yang besar ini. ibadah yang telah dijadikan sebagai salah satu rukun dari rukun agama Allah Subhanahu wa taala. Dia memperhatikan ibadah ini dengan sebaik-baiknya, melaksanakan dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya, dan dia berusaha untuk selalu melakukan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pelaksanaannya. Dan dia berusaha untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dalam pelaksanaannya. Dan seorang yang rugi adalah seorang yang menjabati bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan kebaikan yang Allah turunkan di bulan tersebut. Ini orang yang rugi. Orang yang tercegah dari mendapatkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan dengan jumlah yang sangat banyak di bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Maka wajib bagi seorang muslim yang telah memenuhi syarat wajibnya puasa, yang telah memenuhi syarat wajibnya puasa, untuk menjalankan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya, untuk mengisi bulan Ramadan dengan amalan ibadah, dengan meningkatkan amalan ibadah sebagaimana yang dicontohkan oleh suri tauladannya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man aftara mimman yajibu alaihi siyam bi ghairi udhrin faqad ata kabiratan min kaba'iriz dzunub. Barang siapa yang tidak puasa di bulan Ramadan, barang siapa yang tidak puasa di bulan Ramadan padahal dia adalah orang yang sudah memenuhi syarat wajibnya puasa, sudah memenuhi syarat wajibnya puasa, tapi dia tidak berpuasa di bulan tersebut, maka dia telah melakukan salah satu dosa besar yang sangat besar. Wa hadhil kabirah azimah jiddan, kata Syekh, dan ini dosa yang sangat besar sekali. Dosa yang sangat besar sekali ketika seorang telah memenuhi syarat wajibnya puasa tapi dia tidak puasa di bulan Ramadan. Nah, bahkan dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah sebagaimana dibawakan oleh beliau, kata Imam Dzahabi, innahu qad taqarrara 'indal mu'minin anna man taraka shaum fi Ramadan min ghairi udhrin annahu syarrun minaz zina aw annahu syarrun minaz zani wa min syaribil khamri. Dan telah dinyatakan oleh kaum muslimin, oleh para ulama, bahwa barang siapa yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan tanpa uzur padahal dia orang yang wajib untuk menjalankannya, maka dia lebih jelek dari orang yang berzina dan lebih jelek dari orang yang minum khamr, melakukan dosa yang sangat besar. Nas'alullah as-salamah. Bal innal ummah yasyukuna fi islamihi, bahkan sebagian para ulama menyangsikan tentang keislamannya. Nas'alullah as-salamah. Sehingga bukan masalah yang ringan seorang itu meninggalkan atau tidak melakukan ibadah puasa padahal dia adalah orang yang telah memenuhi syarat wajibnya puasa. Kenapa demikian? Kata Syekh, karena dia telah meninggalkan amalan kaum muslimin, telah menyelisih kaum muslimin secara keumuman, menyelisih kaum muslimin dalam melakukan suatu amalan yang mereka sedang melakukan suatu amalan yang besar yang merupakan salah satu rukun dari rukun Islam. Namun dia menyelisihinya, menyelisih kaum muslimin dengan meninggalkan salah satu rukun dari rukun Islam. Maka ia sangat sangat pantas kalau disangsikan keislamannya. Karena menyelisih kebanyakan kaum muslimin ya, yang mereka itu menjalankan kewajiban ini, maka apa yang akan disangka, persangkaan apa yang akan diarahkan kepada orang yang seperti ini ya. Sangat sangat pantas kalau kemudian disangsikan keislamannya. Nah ya, karena dia adalah orang yang tidak punya uzur, orang yang sehat, kuat ya, tidak sakit. Kemudian dia tidak puasa di bulan Ramadan. Nah, apa kira-kira yang lebih pantas untuk dikatakan kepada orang yang seperti ini? Nah, nas'alullaha al-afiyah wassalamah. Dan juga ikhwanafiddin rahimani wa rahimakumullah, begitu pula ada satu hal yang merupakan salah paham pada sebagian kaum muslimin, ketika ada sebagian kaum muslimin juga yang melarang anak-anaknya berpuasa karena dianggap belum wajib. Ini juga salah satu kesalahpahaman bagi kaum muslimin. Mestinya tidak dilarang. Ya. Meskipun anak yang belum sampai usia baligh, ya, belum wajib untuk berpuasa, tetapi ketika dia sudah mampu untuk berpuasa, apalagi dia ingin berpuasa, dia meminta dan menginginkan untuk berpuasa atas keinginannya dia, maka ini perkara yang harusnya didukung. Bahkan kalaupun tidak menginginkannya, kita berusaha untuk mengajaknya berpuasa, latihan berpuasa, dan dia akan mendapatkan pahala meskipun belum wajib. Meskipun belum wajib, tapi kalau anak kecil itu berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala puasa kalau dia menjalankannya dengan benar. Kalau dia menjalankannya dengan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak mulai puasa sampai berakhirnya puasa. Dan orang tua yang mengajak anaknya berpuasa, dia mendapatkan pahala karena dia menunjukkan pada satu amal soleh. Maka ikhwan fillah azzaallahu ayyakum, meskipun seorang anak itu belum wajib berpuasa, tapi jangan dilarang ketika dia ingin berpuasa, atau bahkan kita merayunya untuk dia berpuasa kalau kita melihat dia mampu untuk melakukannya. Kita ajak dia semampunya dan kita latih dia untuk melakukan ibadah yang sangat besar ini, karena ini adalah ibadah yang sangat besar, supaya nanti pada saat dia itu sudah wajib, sudah saatnya dia wajib menjalankannya, dia sudah terbiasa menjalankannya, dan ini akan menjadi sebab kebaikan bagi anak-anak kita. Ikhwana fiddin anzanallahu iyyakum. Kata Syekh rahimahullah, fal wajib 'alal mu'min an yattaqiyallaha wa ta'ala wa an yabta'ida 'an hadha bal an 'alaihi an yafrah kama qala Allahu 'azza wa jalla qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Maka wajib bagi seorang muslim, bagi kaum mukminin, untuk bertakwa kepada Allah, dan jangan sampai dia meninggalkan ibadah puasa Ramadan sementara dia adalah orang yang wajib untuk menjalankannya. Nah, tidak boleh, dan dia harus berusaha untuk meninggalkan kesalahan yang sangat besar ini. Bahkan yang semestinya dilakukan oleh seorang mukmin adalah bangga, berbahagia, bersuka cita untuk menjalankan ibadah ini. Bangga dan bersuka cita ketika bertemu dengan bulan Ramadan. Bahwasannya datangnya bulan Ramadan adalah kabar gembira. Ini yang harus ada pada seorang muslim. Kabar gembira. Kalian pernah mendapatkan kabar gembira? Bagaimana seorang ketika menjumpai kabar gembira? Bagaimana seseorang kalau diberi kabar gembira? Tentu dia akan sangat senang. Apalagi kalau kabar gembiranya menyangkut seluruh kaum muslimin, akan dia sampaikan kepada yang lainnya kabar gembira ini. Akan datang kepada kita bulan Ramadan. Akan datang kepada kita bulan yang penuh dengan barokah. Dia sambut dengan sukacita, dia sambut dengan gembira. Dan dia sangat senang untuk berjumpa dengannya. Dan dia berusaha untuk menyambutnya dengan sambutan yang luar biasa. Karena yang datang adalah bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan barokah. Dan ini adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam firman Allah, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab kebaikan Allah dan dengan sebab rahmat Allah, maka hendaklah kalian itu bersukacita. Dengan rahmat Allah dan dengan keutamaan dari Allah, hendaklah kalian itu berbangga-bangga. Hendaklah kalian itu bergembira. Dan kata beliau rahimahullah, tidak diragukan lagi bahwa puasa adalah salah satu rahmat dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena memiliki keutamaan yang sangat besar. Memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam agama kita. Dan memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. memiliki kedudukan yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah disebutkan hal ini dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah mengkhususkan puasa itu untuk dirinya. Allah sebutkan secara khusus bahwa puasa itu untuk dirinya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kullu amal ibni Adam yudha'af." Setiap amalan anak Adam itu akan dilipat gandakan. Al-hasanah bi asyri amsalha, dalam hadis qudsi yang sahih. Setiap amalan anak Adam akan dilipat gandakan. Nah, setiap satu kebaikan dilipat menjadi 10 kebaikan. Nah, ila sab'i mi'ati dzi'bin, bahkan sampai 700 kali lipat. Satu kebaikan pahalanya, balasannya 10 kali atau bahkan bisa sampai 700 kali. Nah, maka ini kebaikan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang melakukan satu kebaikan. Satu kebaikan balasannya bukan satu, tapi satu kebaikan balasannya 10 kali atau bahkan sampai 700 kali. Kemudian Allah mengatakan illa saum, kecuali puasa. Puasa lebih dari kebaikan-kebaikan yang lainnya. Puasa Allah istimewakan lebih dari kebaikan-kebaikan yang lainnya. Allah mengatakan fa innahu li, puasa ini adalah untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku akan membalasnya secara khusus. Secara khusus, tidak pakai kelipatan-kelipatan yang disebutkan dalam hadis tadi, tapi dengan kelipatan yang lebih dari itu semuanya. Ini menunjukkan tentang ibadah yang sangat besar. Puasa adalah ibadah yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tentunya yang seperti ini adalah rahmat dari Allah. Puasa adalah rahmat dari Allah yang kita harus menyambutnya dengan sukacita, yang kita harus menyambutnya sebagai kabar gembira yang luar biasa bagi kita. Kedatangan bulan Ramadan adalah kabar gembira yang tidak ada yang menandinginya. Kabar gembira yang membuat seorang itu sangat senang, sangat bahagia, dan bersuka cita untuk menyambutnya, menjumpainya, untuk mengisi bulan Ramadan dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal-amal soleh. Bukan kemudian malah sebaliknya. Nas'alullah as-salamah, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang yang kemudian tidak melakukan puasa di bulan Ramadan. Maka apa yang akan disangkakan kepada orang yang seperti itu? Tentu persangkaan yang sangat jelek bagi dia, dan pantas dia untuk mendapatkannya. Kenapa puasa memiliki keutamaan yang sangat besar? Kata beliau hafizahullah, karena dia telah meninggalkan makan, dia telah meninggalkan minum, dia meninggalkan syahwat. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia melakukan ini secara pribadi, secara sir, ya, antara dia dengan Allah, secara rahasia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukannya secara rahasia karena ibadah puasa tidak nampak sebagai suatu amalan. Orang tidak melakukan apa-apa. Orang yang berpuasa dengan yang tidak berpuasa, ya ini melakukan kegiatan. Tidak ada yang menampakkan ini puasa, ini tidak puasa. Maka ini adalah amalan rahasia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian dia melakukannya. Dia tinggalkan makan, dia tinggalkan minum, dan dia tinggalkan syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah khususkan, Allah istimewakan ibadah ini dari ibadah-ibadah yang lainnya. Begitu pula karena dia telah sabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan dia telah sabar dalam meninggalkan maksiat dengan dia menghalangi dirinya dari melakukan kemaksiatan, menghalangi dirinya untuk memenuhi syahwatnya. Maka karena kesabaran yang ada pada ibadah puasa ini, Allah istimewakan puasa dengan ibadah yang lainnya. Allah lebihkan pahalanya dari ibadah yang lainnya, tidak masuk ke dalam kategori ibadah yang dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali, bahkan dengan kelipatan yang tidak ada hitungannya. Karena di dalamnya ada sabar, terkumpul pada ibadah puasa, sabar. Terkumpul pada ibadah puasa, sabar ala ta'atillah, kata beliau. Dan berkumpul pada puasa, sabar, as-sabr an maksiatillah, sabar dari meninggalkan maksiat, dan sabar ala aqdarillah, dan sabar dari ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaitannya puasa dengan sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, ini nampak sekali. Karena orang sedang berpuasa, ya dia sedang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaitannya sabar dari meninggalkan maksiat, karena seorang ketika dia berpuasa, ya, maka dia telah menghalangi dirinya dengan puasanya dari melakukan kemaksiatan, mencegah dirinya dari mengikuti hawa nafsu, mencegah dirinya dari mengikuti ajakan syaitan yang mengajak dia untuk meninggalkan puasa dan yang lainnya, atau merusak pahala puasanya. Namun dia tidak mau mengikuti ajakan syaitan dan hawa nafsunya, maka dia telah sabar dari meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sabar dari ketetapan Allah. Karena barangkali seorang yang berpuasa terkadang dia merasakan lapar, haus yang sangat, namun dia tetap bersabar untuk menjalankan puasanya. Maka terkumpul padanya kesabaran dari berbagai macam jenis kesabaran. Dan Allah menyatakan tentang pahalanya orang yang sabar, innama yuwaffas sabiruna ujurahum au ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tidaklah Allah akan membalas orang yang sabar kecuali dengan balasan yang tanpa ada hitungannya. Ini karena pada puasa ada kesabaran, sehingga Allah membalas pahala puasa, ya, tidak sebagaimana kebaikan atau ibadah yang lainnya, di luar hitungan kelipatan yang ada pada kebaikan yang lainnya. Begitu pula ikhwana fiddin azanallahu ayyakum, kata beliau, dan telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam Sunan Nasa'i dalam hadis yang sahih. Nabi mengatakan, alaika bisawm fa innahu la mislalahu. Wajib atas kalian untuk berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu tidak ada tandingannya. Ibadah puasa adalah ibadah yang sangat besar, tidak tertandingi oleh ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, maka hadis ini menunjukkan tentang tingginya dan keistimewaannya puasa dibanding dengan ibadah yang lainnya. Begitu pula telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang sahih bahwasanya orang yang puasa ketika dia berbuka itu ada kesempatan waktu yang mustajab yang tidak didapatkan oleh yang lainnya. Yang kalau dia berdoa pada waktu itu maka tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala permintaannya, akan dikabulkan permintaannya, yaitu pada saat menjelang berbuka. Pada saat menjelang berbuka, ini waktu yang sangat mustajab bagi orang-orang yang berpuasa, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Baihaqi di dalam sunannya. Nabi bersabda, inna lisa'imi inda fitrihi da'watun la turad. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa, pada saat dia berbuka ada waktu doa, waktu mustajab. Kalau dia berdoa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini waktu yang perlu untuk perhatikan. Biasanya sebagian kita ada yang lalai di waktu-waktu ini. Ini waktu yang mustajab. Fana fidin azanallahu wa yakum fayahris ala ijabati du'a inda iftar, kata Syekh, maka seorang berusaha, berupaya bersungguh-sungguh untuk dikabulkan doanya saat dia berbuka puasa, untuk berdoa dan mengharapkan dikabulkan doanya pada saat dia menjelang berbuka puasa. Naam. Maka di samping dia senang berbahagia karena mau selesai, mau akan datang saatnya dia boleh makan, akan datang saatnya dia boleh minum. Begitu pula dia mengharapkan akan dikabulkan doanya pada saat itu. Akan dikabulkan doanya pada saat itu, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang bermanfaat bagi dirinya. Nah, terlebih yang akan didapatkan selama-lamanya itu di akhirat nanti. Nah, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Terlebih di akhirat karena ini adalah kehidupan yang sesungguhnya. Nah, ikhwan fi din azanallahu wa iyyakum. Maka seorang berusaha, ya, di samping dia hendak berbuka, keinginan sudah muncul untuk makan, keinginan sudah muncul untuk minum, di depan dia sudah ada makanan, di depan dia sudah ada minuman, ya, ketika mendengar azan atau telah mendengar berita atau telah mendapatkan waktu, ya, telah mendapatkan waktu itu sudah tenggelam matahari, atau dia mendengar azan yang tepat dengan waktu, jadwal waktu yang menunjukkan telah tenggelamnya matahari, maka dia tidak lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum dia makan dan sebelum dia minum, di samping doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari doa berbuka puasa, juga berdoa dengan doa yang lainnya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu tenggelamnya matahari atau menjelang tenggelamnya matahari. Dan ini waktu berbuka puasa. Dan waktu berbuka puasa, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, itu patokannya adalah kalau matahari sudah tenggelam. Nah, itu patokannya. Kalau kita tidak bisa melihat tenggelamnya matahari, maka kita bisa menggunakan alat bantu dengan jadwal waktu. Jadwal waktu, apalagi yang khusus, yang resmi dari pemerintah, ya, untuk bulan Ramadan tahun ini, punya jadwal waktu di rumah, setelah waktu tenggelam matahari, ya, dan tentunya jam kita juga tepat, ya, jangan jamnya lebih cepat dari waktunya, jamnya tepat atau bisa disamakan dengan yang ada di radio sehingga bisa tepat. Biasanya radio lebih tepat, biasanya radio itu dalam waktu lebih tepat daripada jam kita. Kalau jam kita berbeda dengan radio, kita katakan jam kita yang salah biasanya. Ketika sudah tepat, maka itulah waktu berbuka, meskipun barangkali langit masih terang. Nah, masalahnya bukan terang atau gelapnya langit, tapi masalahnya tenggelam atau tidak tenggelamnya matahari. Kalau sudah tenggelam matahari, maka itulah waktu berbuka. Nah, sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun harus tepat. Jangan jamnya kita yang salah atau kita salah melihat jadwal waktu. Tapi kalau sudah tepat sesuai dengan jadwal waktu atau kita melihat langsung matahari telah tenggelam, maka itulah waktu berbuka puasa. Dan bukan kemudian, jangan kemudian jangan kemudian menjadi bingung atau dibingungkan oleh orang-orang yang menjadikan patokannya itu telah gelap atau belum gelapnya langit, karena bisa jadi mendung, bisa jadi yang lainnya, ya, sehingga itu bukan jadi patokan. Bukan jadi patokan, tapi patokannya adalah tenggelamnya matahari. Nah, dan kalau kita tidak bisa melihatnya langsung, maka dengan alat bantu, itu dengan waktu, dengan jadwal, atau dengan mendengarkan radio yang menunjukkan telah tenggelam matahari. Khonafidin azanallahu wa iyyakum. Maka seseorang tidak melupakan doa. Jangan pikirannya hanya ke makanan saja. Sebagian orang pikirannya hanya ke makanan, nanti saya mau buka apa, mau buka pakai ini, buka pakai ini, buka pakai ini. Akhirnya bulan Ramadan jadi bulan untuk makan, memikirkan makanan. Bulan untuk memikirkan bermacam-macam jenis makanan yang mau dimakan pada saat buka. Cari ke sana, pergi ke sana lagi, terus setiap hari sibuk mencari makanan sebelum berbuka, akhirnya dia lupa dari berdoa menjelang berbuka puasa. Tidak, bahkan banyak-banyak makan ini akan membuat jadi malas, sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ma mala'a ibni Adam wi'aan syarran min batnihi. Tidak ada yang dipenuhi oleh manusia dari tempat, tidaklah ada tempat yang dipenuhi oleh manusia lebih jelek daripada perutnya. Sehingga seorang tidak hanya berpikir tentang perutnya saja. Ya, ini dia harus memberikan haknya, betul. Dia harus memberikan hak kepada dirinya untuk segera berbuka, dan ini yang sunnah. Ketika sudah masuk waktu tenggelam matahari, segera, jangan ditunda-tunda. Tapi bukan kemudian dia menjadikan sebagai maksud dari yang dia lakukan adalah untuk memenuhi perutnya, ya. Atau untuk memasukkan ke dalam perutnya berbagai macam jenis makanan, ya. Karena yang kalau yang dipikirkan hanya semata-mata perutnya, maka perut adalah sejelek-jelek tempat yang dipenuhi oleh manusia. Nah, maka seorang tidak kemudian memberikan hak kepada perutnya sampai berlebihan, yang kemudian akhirnya menjadi malas, ya, dalam melakukan berbagai kebaikan-kebaikan setelah itu, sehingga bawaannya ngantuk, bawaannya ingin tidur, ya, malas untuk apalagi kemudian meninggalkan sholat maghrib berjamaah. Terjatuh banyak-banyak kesalahan. Sebagian orang terjatuh pada banyak kesalahan dalam masalah ini. Karena berbuka puasa, akhirnya dia tidak sholat berjamaah. Nah, di masjid. Maka ini salah satu kesalahan yang sangat besar. Karena sholat berjamaah bagi kaum laki-laki yang benar hukumnya adalah wajib. Wajib bagi kaum laki-laki, kaum muslimin yang laki-laki, untuk menjalankan sholat, ya, 5 waktu berjamaah di masjid. Sehingga berbuka secukupnya untuk kemudian dia memperhatikan kewajiban berikutnya, dan kewajiban yang sangat besar yaitu sholat berjamaah. Nah, dan pada waktunya Allah menyebutkan tentang ancaman bagi orang yang melalaikan sholat. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang sahun. Dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, orang yang sahun ini adalah orang yang mengundur, yuakhirus shalah, mengakhirkan waktu salat atau melakukan salat sampai pada menjelang habisnya waktu salat. Kalau orang yang mengulur-ulur waktu salat saja celaka, sampai menjelang habisnya waktu salat, bagaimana dengan orang yang melakukannya di luar waktunya? Bagaimana kemudian bagi orang yang tidak menjalankannya pula dengan berjamaah di masjid? Maka ini kejelekan yang sangat besar, apalagi dilakukan di bulan Ramadan. Ini lebih jelek lagi. Di luar bulan Ramadan, seorang muslim laki-laki wajib untuk merhatikan sholat berjamaah. Bagaimana dengan di bulan Ramadan? Maka semestinya dia meningkatkan dan memperbagus ibadahnya untuk tidak menyebabkan saat berbuka puasanya melalaikan dia dari sholat berjamaah di masjid. Nah, maka jangan sampai kemudian dia hanya memikirkan perutnya, bagaimana berbukanya nanti dengan apa, sampai lupa doa, apalagi sampai tidak menjalankan sholat berjamaah di masjid. Maka terkumpul pada dia berbagai kekeliruan dalam masalah berbuka puasa ini. Nah, dan tadi jangan lupa untuk menyempatkan berdoa, menjadikan saat untuk berdoa, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ibu-ibu, ya. Ibu-ibu sambil dia menyediakan buat suaminya, buat keluarganya, ya, makan, tidak menghalangi dia untuk berdoa sambil menyiapkan makan, ya, atau disegerakan menyiapkannya, kemudian dia sempatkan waktu untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula berzikir, sambil dia masak sambil berzikir, tidak ada masalah. Sambil dia masak, sambil dia berzikir, sambil dia masak, sambil dia menghafalkan Al-Quran, mendengarkan Al-Quran. Nah, maka ditingkatkan kebaikan, ditingkatkan zikirnya, ditingkatkan membaca Qurannya di bulan Ramadan. Dan ini bagi laki-laki dan juga bagi para wanita. Nah, disebutkan pula dalam hadis, lisa'im farhatan yafrahuhuma idza afthara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan, kebahagiaan saat dia berbuka dan kebahagiaan saat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena tadi balasannya luar biasa. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya dengan kelipatan yang sangat besar. Maka orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan saat dia berbuka dan kebahagiaan saat dia nanti berjumpa dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi hal yang menunjukkan keistimewaan puasa dalam agama kita. Begitu pula puasa itu akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Puasa akan memberikan syafaat pada hari kiamat, akan berkata puasa, ay rabbi inni mana'tuhu ta'am wasyahawat bin nahar fasyafi'ni fi. Ya Allah, ya Rabbku, kata puasa. Puasa akan berkata kepada Allah, ya Allah, aku telah mencegah orang ini dari makan. Aku telah mencegah orang ini dari mengikuti syahwatnya. Maka izinkanlah saya memberikan syafaat untuk orang ini. Maka betapa butuhnya kita pada syafaatnya puasa nanti. Kita sangat butuh pada syafaat pada hari kiamat. Ikhwan fil din, a'azani Allah wa iyyakum. Tidak ada yang bisa menjadi sebab kebaikan. Di antara kebaikan yang akan kita harapkan di hari kiamat adalah syafaat. Baik itu syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun syafaatnya puasa, ataupun syafaatnya bacaan Al-Quran, atau syafaat yang lainnya. Kita sangat butuh syafaat tadi. Nah, karena nanti setiap orang akan sendiri-sendiri. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Setiap orang akan lari urusannya sendiri-sendiri. Seorang bapak ketika minta kepada anaknya satu kebaikan saja untuk dia bisa masuk ke dalam surga dengan satu kebaikan ini, anaknya tidak akan memberi. Anak tidak akan memberi kepada bapaknya satu kebaikan pun, dan bapak tidak akan memberikan kepada anak satu kebaikan. Ya. Kecuali dengan syafaat. Kecuali dengan yang namanya syafaat. Maka kita sangat butuh dengan syafaat, dan kita mengharapkan untuk mendapatkan syafaat puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan, dan juga syafaat dari Al-Quran yang kita baca di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Ikhwan fi din azanallahu wa iyyakum. Yang menunjukkan keistimewaan puasa juga disebutkan oleh beliau hafizahullah, bahwasannya bau yang keluar dari mulutnya orang yang berpuasa ini lebih baik di sisi Allah dari minyak wangi yang paling wangi. Apa namanya, bau yang keluar dari mulutnya orang yang berpuasa, yang barangkali bagi manusia itu tidak disukai, bagi seorang tidak disukai bau tadi kalau dia menciumnya karena tidak enak baunya, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih wangi dari minyak wangi, lebih disukai di sisi Allah Subhanahu wa taala dari bau minyak wangi yang paling wangi. Karena ini adalah salah satu asar, salah satu pengaruh dari ibadah puasa. Salah satu pengaruh dari ibadah puasa adalah bau yang keluar dari mulut orang yang berpuasa. Maka karena ini pengaruh dari ibadah yang sangat istimewa, maka bau yang keluar dari mulut orang yang berpuasa lebih dicintai oleh Allah, lebih mulia di sisi Allah, lebih baik di sisi Allah daripada bau minyak wangi. Nah, dan masih banyak lagi yang lainnya yang disebutkan oleh beliau Syekh Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala dalam muhadharah beliau yang berkaitan dengan ahkamus siyam. Namun karena kita hanya memanfaatkan waktu menunggu kehadiran Ustaz kita Ustaz Muhammad Umar Sewet hafizahullah ta'ala, dan beliau alhamdulillah sudah hadir, maka kita akhiri pembahasan kita mengambil faedah dari muhadharah beliau yang barangkali belum ada separohnya kita baca ini. Mudah-mudahan bisa kita sampaikan pada kesempatan yang lainnya, di tempat yang lainnya, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.